إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاش المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan kebaikan dalam rangka untuk menjalankan beberapa dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang menjalankan sholat maghrib berjamaah dan menunggu sampai datangnya waktu Isya dengan mengisi waktu tersebut dengan kegiatan yang mudah-mudahan juga berisi kebaikan, yaitu at-tafaqquh fiddin. Sungguh ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita duduk bermajlis, di antara dua sholat khususnya, berbagai macam keistimewaan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Ketika orang mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat isya juga secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. As-salawatul khams, salat lima waktu. Wal jum'ah ila al-jum'ah, dan satu jumat dengan jumat yang lain. Wa ramadhan ila ramadhan, dan antara puasa ramadhan dengan puasa ramadhan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, adalah penggugur dosa-dosa yang ada di antaranya, idza stunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Misalnya kita barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang baru saja melaksanakan sholat maghrib. Kemudian nanti insyaallah ta'ala kita akan melaksanakan sholat isya. Maka ketika kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita mengerjakan sholat isya, gugurlah dosa yang ada antara sholat maghrib dengan sholat isya. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang ada di antara dua sholat tersebut. Nanti misal barakallahu fikum, kalau kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah, juga terdapat keutamaan dari apa yang kita lakukan, itu sholat isya berjamaah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, mengerjakannya secara berjamaah, yaitu di masjid, faka'annama qama nishfal lail, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat separuh malam. Ya. Bayangkan barakallahu fikum, sholat selama separuh malam, setengah malam. Dan malam ini terhitung dari mulai tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar shodiq. Ya. Kalau seandainya tadi ya, matahari tenggelam sekitar jam 6 lah, katakan seperti itu, biar mudah menghitungnya. Ya. Berarti malam itu dimulai dari jam 6. Dan berakhir ketika esok hari melaksanakan sholat apa? Adzan subuh. Ya, adzannya sekitar jam berapa sekarang? Setengah lima ya. Jam setengah lima. Dari jam 6 sampai jam setengah lima itu adalah waktu malam. Berarti ada berapa jam itu? Ya. Ada ya, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 10 ya, jam setengah ya. Saat ini kurang lebih malamnya kita ada ya, 10 setengah jam. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan berita bahwa orang yang sholat isya berjamaah, pahala yang akan dia dapatkan adalah seperti orang yang melaksanakan sholat malam selama separuh malam. Berarti kalau malamnya itu ada 10 jam, separuh malam itu ada berapa? 5 jam. Sholat isya berjamaah akan dihitung pahalanya oleh Allah Azza wa Jal seperti orang yang sholat malam sebanyak berapa? Selama 5 jam. Dan mungkin kita belum pernah melaksanakan qiyamul lail selama berapa? 5 jam. Bahkan dalam Ramadan pun juga sepertinya di masjid-masjid tempat kita belum ada yang taraweh selama berapa? 5 jam. Ya mungkin dipaitu sama makmumnya. Ya. Makmumnya ada yang sakit, ada yang punya keperluan, hati enggak tenang kalau tarawih sampai berapa? 5 jam. Tapi itu barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika seseorang mengerjakan salat isya berjamaah akan dihitung baginya apa? Pahala seperti orang yang qiyamul lail separuh malam, ya, kurang lebih sebanyak 5 jam. Padahal sholat isya ini tidak lebih dilakukan ya selama 10 sampai 15 menit. Ya. Tapi ternyata hitungannya di sisi Allah Azza wa Jal adalah hitungan yang berlipat-lipat. Kita hanya sholat 10 sampai 15 menit, dihitungnya berapa? 5 jam. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga dengan kegiatan seperti ini, dengan kegiatan beberapa majlis taklim ya, yang diadakan bainal maghrib wa isya, kita terbantu untuk melaksanakan apa? Salat ya, isya secara berjamaah. Belum lagi kalau seandainya kemudian disempurnakan dengan melaksanakan esok harinya salat subuh secara berjamaah. Wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah, dan barang siapa kemudian mengerjakan salat subuh berjamaah maka dia seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Ya, 10 jam salat terus menerus ya, masyaallah ya, tidak tidur ya. Nabi khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mari kita menyiapkan diri kita, ya, menyiapkan waktu kita, ya, menyiapkan ya, segala kemampuan kita, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, ketika yang disampaikan adalah sebuah ilmu, dan ketika ya, yang mengajarkan kepada kita adalah seorang ya, daripada asatidzah ya, ahlus sunnah wal jamaah, maka kita bersemangat dimanapun itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan lain yang telah Allah berikan kepada kita. Nash'ur amla nash'ur. Baik itu kita merasakan dan kita menyadari bahwa itu kenikmatan, atau kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Katakanlah barakallahu fikum, ketika kita dalam kehidupan bukan seseorang yang memiliki banyak kelebihan materi, duniawi, harta, tapi ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita jasad yang sempurna, tubuh yang utuh, Allah berikan kepada kita kesehatan, maka itu adalah merupakan kenikmatan yang besar, bahkan tidak bisa untuk dinilai dengan uang. Contoh tubuh kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita menghitung tubuh, ya, menghitung anggota tubuh kita, ya, maka entah berapa uang yang dapat untuk membayar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai gambaran saja ya, sebagai apa? Gambaran. Ya. Di dalam hukum Islam itu ada sebuah syariat namanya hukum qisas. Hukum apa? Qisas. Ya. Memperlakukan yang sama kepada orang yang bertindak kriminal. Orang yang membunuh, dia dibalas dengan apa? Dibunuh. Orang yang menciderai orang lain, maka dia pun akan diciderai sesuai dengan apa yang dia perlakukan kepada orang tersebut tadi. Nah, kalau seandainya syarat qisas tidak terpenuhi, maka nanti di sana akan kembali atau akan berpindah kepada syariat yang lain, ya, kepada syariat yang berikutnya, yaitu pembayaran diyat. Ya, membayar apa? Diyat. Ya. Diyat itu adalah sejumlah harta yang diberikan oleh ya, pelaku kriminal, pelaku tindak kejahatan kepada korban atau kepada ahli waris korban. Ya. Mithali qolifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam masalah qisas itu ada qisas ya, yang berkaitan dengan nyawa, menghilangkan nyawa orang lain, atau berkaitan dengan ya, merusak, ya, menghilangkan atau menghilangkan fungsi dari anggota badan. Dan masing-masing anggota badan itu memiliki apa? Memiliki nilainya masing-masing. Memiliki harganya apa? Masing-masing. Contoh barakallahu fikum ya. Mata. Ya. Kita punya mata berapa pasang? Sepasang ya, mata yang sebelah kanan dengan mata yang sebelah kiri. Ya. Itu di dalam Islam, ya, dalam syariat Islam, ketika ada orang yang membutakan mata orang lain, ya, maka hukumnya adalah diqisas. Kalau syarat qisas tidak terpenuhi, maka berpindah kepada diyat, membayar apa? Diyat. Apa diatnya? Ya. Diatnya adalah kalau dua mata ini dihitung 100 ekor unta. Berapa pak? 100 ekor unta. Ya, satu unta harganya berapa? Ya. Katakanlah kalau sapi ya. Sapi itu ya normal-normalnya biasanya sekitar 20 juta lah. Ya. Sedeng-sedeng 20 juta. Kalau seandainya 100 ekor, berarti berapa itu? Hah? Berapa? 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Nah. Kalau seandainya dalam satu waktu, ternyata dia telah membutakan mata seseorang, dan kemudian menghilangkan fungsi apa? Pendengaran seseorang, kalau seandainya menyebabkan dua matanya buta, dua telinganya enggak apa? Berfungsi. Berarti mata dua-duanya ini 100 unta. Pendengaran dua-duanya berapa? 100 unta. Berapa itu? 200 unta. Berapa? 4 miliar. 4 miliar. Kalau sehari ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena sebuah perbuatan matanya buta, telinganya apa? Enggak bisa mendengar. Kemudian hidungnya tidak bisa berfungsi. Ya. Hidungnya tidak bisa berfungsi, tambah lagi diatnya. Tambah lagi apa? Diatnya. Itu barakallahu fikum. Jadi kalau kita berbicara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itu sangat mahal, ya. Sangat mahal sekali. Jangan bicara, misalnya contoh lain, kita tidak berbicara masalah mata, yaitu adalah sebuah panca apa? Indra. Sebuah panca indra. Ya. Katakanlah ya, jari jemari kita ini loh. Ya. Jari jemari kita ini. Ini 10 jari jemari itu nilainya adalah diat secara sempurna. 10 ini nilai adalah 100 ekor unta. 10 ini 2 miliar. Kalau tadi hitungannya berapa? 1 ekor unta 20 juta. Ada orang kok kemudian mematahkan, ya, menghilangkan salah satu jari orang lain. Maka diatnya adalah ya 1/10 dari diat sempurna. Berarti berapa? 10 unta. Di setiap jari kita ini nilainya berapa? 10 unta, ya. Dalam hitungan diat, ya. Dalam hitungan diat. Ini 10 jari berapa? 100 unta. Jari kaki juga sama. Satu jari itu nilainya berapa? 10 unta. Bahkan hitungannya bukan per jari, tapi hitungannya adalah per ruas jari. Dalam jari kita itu masing-masing mayoritasnya ada 3 ruas jari kecuali jempol. Ya, kecuali jempol. Jari kelingking, manis, tengah, telunjuk masing-masing ada berapa? 3 ruas jari. 3 ruas jari. Satu jari tadi berapa? 10 ekor unta. 1/10 dia. Nah, setiap satu ruas ini adalah 1/3 dari 1/10 dia. Berarti kalau satu jari ini nilainya 10 ekor unta, satu ruas jari itu 3 ekor. 3 ekor apa? Unta. Berarti kalau satu ekor berapa? 20 juta. Ya, 3 unta itu adalah 60 juta. Ini loh, cuma satu ruas jari. Jempol beda lagi. Jempol itu cuma punya 2 ruas. Ya, ini nilainya 10 unta. Karena ada 2 ruas, maka masing-masingnya itulah setengahnya. Berarti berapa? 5. Lah itu barakallahu fikum. Kalau kita hitung, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hal panca indera, dalam hal barakallahu fikum, ya, badan kita yang utuh ini, ya, hidung ini barakallahu fikum, hidung yang kita miliki ini, kalau seandainya terpotong keseluruhan, ini diatnya adalah 100 ekor unta. Ya, berapa? 100 ekor unta. Dan hidung ini dibagi 3. Lubang sebelah kanan, lubang sebelah apa? Kiri, sama pembatas di tengahnya. Kalau seandainya yang rusak itu adalah lubang sebelah apa? Kanan, maka diatnya adalah 1/3. Berarti berapa? 30 unta. Kalau yang rusak sampai pembatasnya sini tengah-tengah, jadi berapa? 60 unta. Ya. Mata kita punya 4 kelopak. ini kelopak mata nih. 1, 2, 3, 4. 4 ini nilainya 100 unta. Ya. Diat. Ngerusakin satu kelopak mata saja, berarti diatnya berapa? 25 ekor unta. Itu barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Sangat besar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa untuk menghitungnya, ya. Maka Allah berkatakan, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka ya, kalian tidak akan dapat menghitung. Ya. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Yang mana nikmat Allah ini ya digolongkan atau dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ada nikmat yang bersifat umum dan ada nikmat yang bersifat apa? Khusus. Nikmat yang bersifat umum adalah nikmat yang Allah berikan kepada semua orang. Itu semua orang dapat untuk diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu yang muslim ataupun yang kafir. Baik itu yang soleh ataupun yang fasik. Semuanya Allah kasih. Contohnya nikmat harta. Nikmat jabatan. Nikmat kedudukan. Ya. Nikmat kesehatan. Semuanya Allah berikan. Yang muslim Allah kasih. Yang kafir juga Allah apa? Kasih. Adapun nikmat yang kedua adalah nikmat yang sifatnya khusus. Yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Tidak Allah berikan kepada semua orang, tapi Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Dan nikmat ini adalah nikmatul hidayah, nikmat berupa hidayah. Nah, kalau seandainya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah Azza wa Jal kenikmatan duniawi, kemudian kita diberikan nikmat hidayah, maka kita telah mengumpulkan dua nikmat Allah sekaligus, nikmat yang bersifat umum dan nikmat yang bersifat apa? Khusus. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara nikmat secara khusus, itu nikmat berupa hidayah. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang-orang yang memeluk agama yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, padahal kita adalah orang yang hidup jauh dari zaman beliau. Satu. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang ya, berbicara tidak dengan bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita adalah ya, orang-orang yang tidak hidup di tempat di mana Rasul alaihi salatu wasallam hidup. Dan yang keempat, kita bukan orang yang memiliki garis nasab dan keturunan dengan siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Namun Allah azza wajal menitipkan hidayah kepada kita semua, maka itu yang harus untuk kita syukuri. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita tidak bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, padahal kita bukan termasuk dari kerabat. Bukan termasuk dari family. Bukan termasuk dari keluarga. Bukan termasuk dari orang yang memiliki hubungan darah. Bukan termasuk dari keturunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal di sana ada di antara saudara dan kerabat Nabi alaihi assalatu wassalam yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan orang tua Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau ya bukan orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi orang yang beriman. Nyatanya orang tua Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Padahal mereka adalah orang tua Rasul alaihi salatu wasalam. Karena perantara mereka lah Nabi ada. Ya. Bayangkan barakallahu fikum. Kalau mau dibilang jasa, mereka adalah orang yang sangat berjasa dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebab Nabi ada. Dan mereka adalah orang yang telah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semacam ibunya. Ya. Belum lagi paman Rasul alaihi salatu wasallam yang telah mengasuh beliau. Sepeninggal kakeknya, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Maka yang mengasuh Nabi kita adalah Abu Talib. Ya. Namun ternyata di akhir hayat beliau, di akhir hayat Abu Talib, tidaklah beliau menjadi orang yang beriman, melainkan mati dalam keadaan musyrik. Bayangkan. Kita bukan siapa-siapanya Nabi dalam garis keturunan. Tidak ada sama sekali. Ya. Bahkan kalau seandainya berbicara etnis, ya, berbicara kabilah, berbicara ras, bahkan kita bukan termasuk dari etnis dan ras, ya, kabilah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah etnisnya etnis apa? Melayu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa Arab. Ya. Bayangkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua orang Arab mendapatkan hidayah. Bahkan kerabat-kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tidak semuanya mendapatkan apa? Hidayah. Tapi kita, ya, ternyata orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali, ya, ibaratnya satu tetes darah pun juga gak ada. Ya, mirip-mirip sama orang Arab juga apa? Tidak. Tapi diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi orang Islam. Ya. Maka nikmat apalagi yang akan engkau dustakan? Ya. Nikmat apalagi yang akan kita dustakan dan kita ingkari? Barakallahu fikum. Ya. Kalau seandainya nikmat yang khusus ini saja, kita tidak bisa memikirkan kok bisa kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita hidayah tanpa kita apa? Meminta. Kita ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dilahirkan oleh Allah. Ya, pertama kali kita keluar dari rahim ibunda kita, ya, itu dalam kondisi muslim atau kafir? Dalam keadaan muslim. Dalam kondisi apa? Muslim. Ya. Dan selama kecil pun kita tidak pernah meminta. Ya. Tidak pernah meminta. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Ya. Allah titipkan hidayah ini kepada kita semua. Ya. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk menjaga, memelihara hidayah yang Allah berikan tersebut. Jangan sampai kemudian hidayah itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah itu kemudian dipadamkan. Cahaya itu kemudian dimatikan. Allah cabut petunjuk itu. Kemudian kita menjadi orang yang tersesat. Yang tidak bisa membedakan antara al-haq wal-batil. Yang tidak bisa untuk mengikuti jalan yang benar. Namun sebaliknya justru memilih jalan yang keliru. Maikhwalifidin rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Di antara cara yang dapat untuk kita lakukan dalam rangka menjaga nikmat hidayah adalah dengan tunduk terhadap seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap semua yang Allah syariatkan kepada kita dari berbagai macam syariat yang ada. Di antaranya adalah syariat yang sebentar lagi akan kita laksanakan, berpuasa di bulan apa? Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Tentu kita semua telah menghafal ayat yang mewajibkan tentang puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ya. Nah. Kalau saat ini kita membahas ayat ini, maka di sana ada beberapa faedah yang dapat kita ambil secara singkat. Ya. Misalnya di dalam awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Nah, di sini mengandung faedah bahwasanya ayat ini adalah ayat yang termasuk dari ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota apa? Madinah. Ya. Surat Al-Baqarah adalah surat madaniyah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua, ada makkiyah, ada apa? Madaniyah. Makkiyah itu adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau madaniyah yang diturunkan setelah Nabi apa? Hijrah. Nah, ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah tanda. Ya. Ketika Allah menyeru dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka ini tanda bahwa ayat itu atau surat itu turun di mana? Madinah. Atau turun setelah hijrah. Adapun surat yang turun sebelum Nabi hijrah umumnya menggunakan panggilan ya ayuhan nas. Wahai sekalian apa? Manusia. Ini barakallahu fikum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak Allah apa? Panggil. Yang Allah perintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang tidak beriman, maka mereka jikalaupun berpuasa, puasanya tidak apa? Tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Ya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Maknanya diwajibkan adalah harus. Harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Maknanya wajib, kalau dikerjakan mendapatkan apa? Pahala. Kalau ditinggalkan, dia berhak untuk mendapatkan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wajib. Ya. Dan dalam proses diwajibkannya puasa Ramadan ini ada beberapa tahapan. Tidak kemudian serta-merta puasa Ramadan satu bulan penuh diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak. Ya. Tapi yang namanya syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui beberapa tahapan, melalui beberapa proses. Ya. Yang pertama adalah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekkah, ya. Ketika berada di Mekkah, beliau melaksanakan puasa Asyura. Ya. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ya, di kota Madinah mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka selain beliau berpuasa, beliau juga memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Berpuasa pada hari Asyura. Jadi dulu itu awal-awalnya puasa ya, yang diperintahkan adalah puasa pada hari apa? Pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Itu awal-awal puasa yang dikerjakan. Nah, kemudian selang beberapa saat Allah perintahkan, Allah turunkan ya, perintah puasa di bulan Ramadan. Namun bukan dalam bentuk kewajiban, tapi dalam bentuk pilihan. Barang siapa yang berpuasa, maka itu lebih baik. Kalau tidak berpuasa, maka dia memberikan makanan kepada satu orang miskin. Itu awalnya pilihan. Jadi misal Ramadan, yang puasa silakan, yang gak puasa juga boleh. Tapi yang gak puasa ngasih makanan. Kemudian baru tahapan yang ketiga, Allah perintahkan semuanya untuk berpuasa. Ya. Selama orang itu mampu. Bukan dalam kondisi safar, bukan dalam kondisi sakit. Ini barakallahu fikum tahapannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Sebagaimana telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini pun ada faedah di situ. Ketika Allah katakan dan kabarkan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Di sini ada dua faedah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melewatkan kebaikan sedikit pun untuk kaum muslimin dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana umat-umat terdahulu mereka mendapatkan pahala dengan jalan berpuasa, maka Allah pun juga ingin agar umat Islam mendapatkan pahala dengan jalan apa? Berpuasa. Ya. Tidak ingin Allah itu membiarkan orang Islam tertinggal ibadahnya, tertinggal pahalanya dari umat-umat yang sebelumnya. Maka ketika umat yang sebelumnya diwajibkan puasa, Allah pun juga perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengkhabarkan bahwa puasanya telah diwajibkan kepada umat yang sebelumnya, Allah ingin menghibur agar kita tidak merasa berat ketika menjalankan apa? Puasa. Kamu itu gak usah berat puasa, karena bukan kamu yang pertama kali apa puasa, tapi umat-umat sebelum kamu juga sudah puasa. Ini barakallahu fikum hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa puasa itu bukan diwajibkan pertama kali kepada kita, tapi kepada umat-umat yang sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, dimulai dengan berpuasa, berlatih, berkorban, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Tadinya boleh makan, tadinya boleh apa minum. Di siang hari ketika puasa enggak boleh makan, enggak boleh apa minum. Berlatih, berkorban, meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, ya. Namun dia tinggalkan karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ketakwaan. Baik, khalifatin rahimani wa rahimakumullah, mari kita persiapkan. Ya. Mumpung masih ada beberapa hari, ya, 20 hari lebih, kita persiapkan agar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul sudah apa? Sudah siap. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa benci, ya, tidak ada rasa enggan untuk menjalankan puasa yang hanya Allah wajibkan kepada kita selama berapa? 1 bulan. Dan kita bersyukur diwajibkan cuma 1 bulan. Lalu bagaimana kalau seandainya 11 bulan diwajibkan? Yang 1 bulan tidak. Ini pun juga barakallahu fikum sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dari 12 bulan yang diwajibkan puasa cuma berapa? 1 bulan penuh. Cuma 1. Maknanya mayoritasnya itu tidak diwajibkan puasa. Yang diwajibkan adalah hanya berapa? 1/12. Itu yang harus kita syukuri. Ya, itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Intinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah banyak sekali. Baik itu kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan dalam hal apa? Beragama, yang semuanya harus untuk kita ingat dan harus kita syukuri. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah tuntunkan kepada kita semua. Demikian barakallahu fikum yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita untuk tetap dapat menjaga Islam yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat yang terbesar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.